Mana kompaknya untuk Ardas Kamadetai? Ada Max Pro Soteng, ada Nugroho Audio. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Kubota? Yang di bawah kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Sip, ayo.